Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala: Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqullu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Masyarakat muslim rahmatullah wa barakatuh. Kita melanjutkan apa yang telah kita baca dari kitab Al-Mulafaz Al-Fiqhi yang ditulis oleh Fathul Abdul Syekh Dr. Salih bin Fauzan Ibn Abdillah Al-Fauzan Hamidullah Ta'ala. Kalau ma'alim Hamidullah Ta'ala, bab fi ahkami syait, bab tentang hukum-hukum perburuan. As-saidu masdaru sada yasidu saidan. Dan as-said di dalam bahasa Arab ini telah ambil dari kata dasar sada yasidu saidan, perburuan. Wahuwa iktinatu hayawanin halalin mutawahishin taba'an ghairu maqdurin alaihi. Arti daripada syait atau perburuan yaitu berburu binatang yang halal dimakan yang sifatnya liar secara tabiat kebiasaan. Tabiat binatang yang liar ghairu maqdurin alaihi, yang tidak bisa dipegang, tidak bisa ditangkap. Maksudnya tidak bisa dicegah, dipegang, tidak bisa ditangkap dalam rangka untuk disembelih. Sehingga perlu adanya diburu. Wa yutlaku alal masyid. Wa yukalu tun hayawan syait. Dan dimutlakan pada al-masyid, yaitu binatang buruan. Dan dikatakan tun hayawan, dan juga dikatakan untuk binatang buruan tersebut as-said. Masjid dan said ini sama. Tasmiyatul lil-af'uli bi ismil masdar. Itu menamakan nama yang maf'ul sebagai objek dengan isim masdar, dengan isim kata dasar. Padahal binatang buruannya namanya masjid, bukan syait, tapi sudah terbiasa. Ya, syait itu apa? Binatang buruan. Adalah masjid. Wa hukm al-istihadu, dan hukum berburu, annahu idza kana li hajatul insan wa huwa jaizun min ghairi karahatin. Hukum berburu yang pertama adalah jika perburuan tersebut ini karena manusia memerlukan ya untuk makan. Tidak perlu ya. Bahwa jaisun, maka ini boleh tanpa ada karohah, tidak makruh, tidak tercela. Benar-benar berburu ini suatu kebutuhan, ya, sumber makanan dengan cara berburu. Maka ini boleh dan tidak tercela. Wa amma idza kana lilahwin wal la'bin. Lilahwin wal la'bi la li ajli hajatin wa huwa makruh. Yang kedua, adapun kalau berburu ini untuk sia-sia atau untuk main-main ya. Untuk olahraga, untuk refreshing dengan berburu ya. Karena dia punya tembak dan dia ahli nembak ya, saya atau ahli panah. Lalu ajli hajatin, namun bukan karena hajat atau keperluan. Itu hanya perkara-perkara yang sifatnya permainan. Bahwa makruh, maka hukumnya makruh, tercela. Wa in tarattaba alaihi zulmun lin nasi bi'tidai ala zuru'ihim wa ambalihim wa haram. Adapun yang ketiga, jika berburu tersebut menyebabkan kezaliman yang menimpa kepada sebagian orang, itu dengan adanya tindak kezaliman, sehingga apa, menzalimi pekarangan orang, merusak tanaman, merusak harta orang dengan berburu tersebut, bahwa haram, maka hukumnya haram atau tidak boleh. Bisa jadi ya, misalnya berburu kijang atau apa ya. Ya kalau dikejar di situ dekat dengan perkebunan misalnya, sayur-sayuran yang atau yang sebagainya, akhirnya karena takut dia masuk di situ, akhirnya merusak ya kan, mengacak-acak sayur-sayuran, buah-buahan, ini merugikan orang lain, maka hukumnya haram. Kemudian selanjutnya wadzalilu ala jawazihi fi ghairi hajatil akhirah, dan dalil atas bolehnya yaitu pada keadaan satu dan dua, bukan yang terakhir, bukan yang terakhir. Biru. Wadzalilu ala ghairi jawazihi fi ghairi hajatil akhirah, dan dalil atas bolehnya namun pada selain dari hal yang terakhir. Artinya dalil yang tidak membolehkan berburu dari yang nomor tiga tersebut. Dikali ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Ma'idah ayat 2, wa idza halaltum fastadu, dan jika kalian sedang ihram halal, wa idza kan keliru ya. Kita ulang, wa dalilu ajwazi fi ghairi halatil akhirah, dan dalil atas bolehnya bukan pada nomor tiga, nomor yang terakhir. Itu di sini boleh berburu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 2. Wa idza halaltum fastadu, dan jika kalian telah tahalul, selesai dari haji atau umroh ya, fastadu, maka berburulah. Artinya boleh setelah tahalul selesai dari ibadah haji atau umrah. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala tentang bolehnya berburu untuk kebutuhan atau yang lainnya, yaitu di dalam surat Al-Maidah ayat 4. Wa ma 'allamtum min al-jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah faqulu mimma amsakna 'alaikum wa dzkuru ismallahi 'alaihi. Dan apa yang kalian bisa latih dari binatang-binatang buas, yaitu dilatih dengan berburu atau untuk berburu, sebagaimana yang kalian diajarkan oleh Allah SWT, yaitu untuk melatih binatang buas untuk berburu. Fakulu mimma amsakna, maka makanlah dari apa yang binatang pemburu tersebut bisa pegang, bisa lumpuhkan untuk kalian. Wa dzkuru ismallah, dan sebutlah nama Allah Ta'ala, namanya. Baqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza asata kalbaka al-mu'allam, apabila engkau melepas anjingmu al-mu'allam yang telah dilatih untuk berburu, wa dzakarta ismallahi alaihi, dan engkau telah menyebut nama Allah ketika melepasnya, fakul, maka makanlah hasil binatang buruan dari hewan buas tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalil-dalil bolehnya berburu dengan binatang buas sebagai alat, ya kan? Sebagai alat seperti anjing atau hewan yang punya cakar seperti elang, ini juga boleh untuk berburu. Sehingga apa yang bisa dilumpuhkan dengan hewan-hewan pemburu tersebut, kemudian bisa ditangkap oleh si pemburu, maka dimakan, halal dimakan. Sehingga walaupun anjing, ya kan, binatang buas, kalau mempunyai ilmu, diajari ilmu berburu, ini jadi apa? Jadi hukumnya lain. Jadi hukumnya lain. Binatang buruannya boleh untuk dimakan. Adapun kalau berburu dengan binatang buas yang tidak dilatih, tidak bisa. Di sana ada aturan-aturannya. Setelah melepas harus membaca bismillah. Kemudian binatang buruan tersebut tentunya di bawah komando si pemilik, ya kan? Bukan lepas sendiri kemudian berburu sendiri, tidak. Kalau seperti ini maka tidak termasuk. Sehingga anjing atau binatang buas yang telah dilatih, ini dia memenuhi syarat-syarat. Syarat-syaratnya dia binatang buas yang bisa dilatih, yaitu dia mengetahui isyarat. Kalau dilepas, dia melepasnya. Kalau waktunya menyerang, ya, menyerang. Kalau misalnya sudah kena, ditahan. Jangan dimakan sendiri, tidak dimakan sendiri. Namun sampai menunggu si pemilik binatang pemburu tersebut datang kemudian bisa memegang atau mengambil binatang buruan tersebut. Kemudian akan berikan wasaidu ba'da isabatihi wa insakihi lahu halatan. Dan berburu setelah dilumpuhkan binatang tersebut dan bisa dipegang binatang tersebut, maka di sana ada dua hal, ada dua keadaan. Al-halatul keadaan yang pertama, ayyudrika wa huwa hayyun hayatan mustaqirratan. Yaitu si pemburu bisa mendapati hewan buruan tersebut masih hidup dengan benar-benar bisa dipastikan hidupnya. Walihada labudda min zakatihi zakat. Maka kalau si pemburu ini bisa mendapati hewan masih hidup, binatang buruannya, maka wajib harus disembelih. Zakat syar'iyah dengan sembelihan yang syar'i, ya, sebagaimana yang telah lalu keterangan. Al-Ladhi sababa bayanu, yang telah lewat keterangan penyembelihan secara syar'i. Wala yahillu bistisqadi, dan tidak halal untuk diburu, ya. Misalnya kijang sudah dilumpuhkan, ya, sudah tidak bisa kemana-mana karena digigit oleh binatang buasnya, ya. Binatang pemburunya tidak bisa lari. Dan memungkinkan untuk bisa disembelih, ya. Maka tidak boleh terus diburu. Untuk apa? Dengan apa? Jarak dekat, kemudian dipanah atau ditembak, jangan. Tidak boleh. Namun kalau bisa dipegang, maka disembelih. Sehingga binatang yang sudah bisa dilumpuhkan ini tidak diburu lagi, namun wajib untuk disembelih. Karena disembelih tersebut tentunya akan apa? Mengeluarkan darah dengan sempurna. Adapun kalau di tombak atau di panah sebagiannya saja, ya. Tidak sebanyak kalau disembelih darahnya. Walhalatusannya, dan keadaan yang kedua, ayyudrika maktulan bistiyadi, yaitu si pemburu ini mendapati binatang buruan telah terbunuh karena diburu. Alhayyan hayatan ghairu mustaqirratin, atau binatang tersebut hidup namun tidak diketahui apa tempatnya, misalnya misalnya kena, ya kan, namun tidak ketemu, belum ketemu, ya. Hidup tapi tidak bisa dipegang karena masih mungkin dia binatang buruannya masih bertahan, ya, masih bertahan lepas, masih lepas. Tapi hadil halal yakunu halalan idza tawafara fihi syurut, maka keadaan ini binatang buruan tersebut menjadi halal dimakan apabila terpenuhi syarat-syarat berikut ini. Syarat awal, syarat yang utama, ayakuna sa'idu min ahli zakati, yaitu sa'id si pemburu tersebut termasuk dari ahli zakat, yaitu orang muslim, orang yang berhak menyembelih, yaitu orang muslim atau ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Selain muslim, jadi atau nasrani, maka tidak halal binatang buruannya untuk dimakan. Emiman takhilu zabihatuhu, yaitu orang-orang yang halal sembelihannya, yaitu seorang muslim dan ahlul kitab Yahudi atau Nasrani. Di'anna sa'idah bimang sikatil zakal atau zaki. Karena sa'id di pemburu tersebut, ini kedudukannya seperti orang yang menyembelih. Wayustaratu fihil ahliyatu, maka disyaratkan di sana ahliyah, orang yang ahli berhak menyembelih, yaitu seorang muslim atau ahlul kitab Yahudi atau Nasrani. Bi ayyakuna akilan musliman au kitabiyan, yaitu seorang yang berakal tidak gila dan seorang muslim atau kitabiyan Yahudi atau Nasrani. Bala yakhilu ma sadahu majnun au sakran atau sakran di adamil aqliyah, maka tidak halal binatang buruan dari yang berburu orang gila atau orang yang mabuk atau orang yang tidak berakal. Wala nasadahu majusi aw wasani wa nahuhu min sa'iril kufari, dan tidak halal binatang buruan seorang majusi, penyembah api, awasani, penyembah berhala, atau yang semisalnya dari seluruh orang-orang kafir. Kama la tahilu zakatuhu, sebagaimana juga tidak halal sembelihan mereka. Sehingga syarat halal sembelian dan syarat halal binatang buruannya, yaitu seorang yang berakal, muslim atau kitabian, Yahudi dan Nasrani. Syarat yang kedua, al-alatu, yaitu dengan alat. Wahya nau'ani, yaitu ada dua. Al-awal yang pertama, muhaddats yustaratu fihi ma yustaratu fi alatu zabah, yaitu alat yang untuk berburu ya, tombak atau panah, ini disyaratkan sebagaimana alat tatkala menyembelih, yaitu al-muhaddad, yaitu ditajamkan alat-alat buru ya, untuk memburu, apakah itu panah atau tombak atau pisau ya. Ini syaratnya ditajamkan. Biayan haradam, agar bisa, kalau mengenai bisa mengucurkan darah. Wayakunu gheru sinin wadufrin, dan alat tersebut bukan terbuat dari gigi atau kuku. Alat tersebut untuk berburu, apakah itu panah atau tombak, mata tombaknya bukan dari gigi atau kuku, karena gigi dan kuku ini dari tulang, tidak boleh digunakan untuk berburu atau menyembelih. wa ayyajriha as-sayra bihadhihi la bi saqilihi, yaitu alat yang bisa melukai binatang buruan dengan tajamnya tersebut, bukan karena beratnya ya, bukan karena beratnya. Ini sama-sama mati, sama-sama lumpuh, kena lemparan, alatnya berat ya, bukan karena tajamnya, tapi karena beratnya. Maka bukan karena beratnya, tapi yang disyaratkan karena binatang buruan ini bisa dilukai dengan alat tersebut, bukan karena beratnya. Kalau misalnya orang melempar lembing ya kan, lembingnya ini berat nih ya, dari besi misalnya. Ternyata kena, jatuh, mati mungkin ya. Setelah dilihat ini tidak ada lukanya, berarti kenapa ini? Ya kena batangnya. Berarti apa ini? Berarti tidak halal. Berarti binatang buruannya mati bukan karena apa? Bukan karena luka yang bisa mengeluarkan darah, namun karena terpukul dengan batang tombaknya tadi. Maka lain. Sehingga yang halal ini binatang buruan, yaitu dengan terkena luka, yaitu bisa melukai dan bisa mengeluarkan darah. Bukan semata-mata karena lumpuhnya ya, bisa dipegang. Wa idza kanat al-alatu allati qatala biha as-saydu ghaira muhaddaratin kal asad al-hasad al-asa awil fas as-sabata wa qatul hadith fa innahu la yahillu ma qatala bihi min as-sayd. Dan apabila alat tersebut kemudian bisa membunuh binatang buruan, namun bukan dengan ketajamannya. Misalnya seseorang berburu dengan hasad, dengan batu, ya, dipelintang atau di apa ya, dilempar dengan batu kena kepalanya mati. Atau dilempar dengan, atau dipukul dengan tongkat, atau binatang buruan dijerat kemudian mati, atau kena jaring perangkap. Maka tentunya tidak halal dari binatang yang mati tersebut diburu dengan alat-alat tersebut, tidak halal. Kenapa? Karena tidak bisa melukai, tidak bisa mengeluarkan darahnya. Sebagaimana seperti disembelihnya. Karena tujuan utama apa? Ya memang dikeluarkan darahnya. Binatang buruan tersebut bisa darahnya keluar. Illa al-rasas alladhi yutlaku minal banadi kil yaum. Kecuali kalau peluru senapan yang dimutlakan seperti senapan sekarang ini ya kan, dilihat ya mungkin tumpul senapannya ya, apa pelurunya ya, pelurunya kayak dandang kayak gini. Namun karena saking apa, saking cepatnya sehingga bisa melukai dan keluar darah, banyaknya lu mah kotala bihi minasaid. Maka halal. Halal tersebut bisa membunuh dari binatang buruan. Ya, ditembak dengan senapan. Walaupun pelurunya mungkin tumpul ya, namun dengan kecepatannya bisa merobek bagian tubuhnya sehingga bisa mengalirkan darah. Li'ana fihi kuwatu dam'i alati nasriku watan harudamu kal muhadid atau muhadid wa asad. Karena peluru senapan tentunya dengan kuatnya tembus ya. Kuatnya lemparan, kuatnya tembus sehingga bisa mengoyak tubuh binatang pemburu dan bisa mengeluarkan darah. Maka seperti alat yang tajam atau bahkan bisa lebih tajam ya. Maka yang seperti ini halal untuk dimakan. Asani salat yang kedua. Al-jarihatu minal kilabi, minal kilabi wa tuyur alladhi yusadu biha. Yang kedua adalah al-jarihah, hewan pemburu. Apakah dari jenis anjing atau burung yang bisa untuk berburu? Bayubahu ma qatalathu minasaydi in kanat allamah mu'allamatan. Maka mubah boleh binatang-binatang yang mati karena akibat binatang pemburu tersebut, yaitu binatang yang telah dilatih berburu. Sehingga ada keistimewaannya, walaupun binatang ya dilatih, sehingga hukumnya jadi berbeda. Sawa'un kanat mimma yusidu binabihi kal kalbi wa bi mihlabihi katsair. Baik itu binatang serebet memburu dengan taringnya seperti anjing atau binatang yang mempunyai cakar seperti burung, burung elang dan yang semacamnya yang bisa memburu. Likali ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Maidah ayat 4 tadi, wa ma'lam tu minal jawarihi mukallibina tu'allimuna hunna mimma 'allamakumullah wa qulu mimma amsakna 'alaikum wa dzkuru smallahi 'alaihi. Dan apa yang kalian bisa latih dari binatang-binatang buas itu dilatih untuk berburu sebagaimana yang Allah SWT ajarkan kepada kalian. Sehingga manusia itu apa? Bisa berburu kan apa? Diilhami oleh Allah SWT. Bisa menundukkan binatang. Bisa memburu binatang. Ini ilham dari Allah SWT. Bagaimana Allah SWT mengikhlalkan kepada Nabi Nuh ya kan? Buat kapal. Kalau tidak dibimbing Allah SWT, Allah SWT tidak bisa. Nabi Nuh buat kapal. Di ayunnya, bawahnya. Dengan pengawasan Allah SWT dan dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi Nuh bisa membuat kapal. Sebagaimana para pemburu. Fakulu mimma amsakna 'alaikum. Maka makanlah apa yang dipegang oleh atau dilumpuhkan oleh binatang-binatang buas tersebut. Karena telah dilatih. Wa tursmallahu 'alaihi dan sebutlah nama Allah binatang pemburu tersebut. tatkala melepas. Bagaimana qawlihi dan makna tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah ay tu'adzibunahunna adaba ahli syait minal ilmi alladhi 'allamakumullah, yaitu kalian latih binatang-binatang buahan tersebut sebagaimana yang Allah SWT ajarkan kepada kalian, yaitu maknanya latihlah binatang-binatang tersebut dengan adab-adab cara menangkap binatang buruan dari ilmu yang Allah SWT ajarkan kepada kalian. Wa ta'limul jari, dan melatih binatang buas, buruan, pemburu. Inal idza arsalahu irtasala. Ciri-ciri binatang yang telah dilatih untuk berburu yaitu idza arsalahu irtasala. Apabila binatang tersebut dilepas, maka dia lepas. Wa idza aslahu fastasla. Apabila binatang tersebut suruh menyergap, maka sergap. Dengan tentunya dengan aba-aba. Kepung misalnya. Dia kepung. Ida akhraja syait amsakahu ala sahibihi hatta yaji'a ilaihi. Dan apabila binatang tersebut bisa melumpuhkan binatang buruan, bisa ditangkap, apakah itu dengan digigit atau yang lainnya, maka dia menunggu sampai si pemburu tersebut datang untuk menghampiri binatang buruan tersebut yang telah dilumpuhkan oleh binatang pemburunya. Rayum sikuhuna binti nafsihi, bukan binatang pemburu tersebut berburu untuk dirinya sendiri, namun berburu untuk tuannya. Kalau berburu untuk dirinya sendiri, tidak boleh dimakannya. Namun dia berburu untuk tuannya atau orang yang punya binatang pemburu tersebut. Asyadu salis, syarat yang ketiga. Ayyus silal alatu atau alata qasidan lisaid, yaitu orang tersebut dia melepas alatnya atau binatang pemburunya ini benar-benar qasidan lisaid, dia bertujuan untuk berburu. Likali sallallahu alaihi wasallam idza arsata kalbakal al-mu'allam wa turis wa zakarta ismallahi alaihi fakuru atau fakul mertahwakan alih. Dan apabila engkau melepas anjingmu yang telah dilatih dan engkau telah mengucapkan bismillah, maka makanlah binatang buruan tersebut, mertahwakan alih. Padahal hadis ala anna irsal al jarihati iman sedati dawah. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya dengan melepas binatang buas tersebut ini seperti seseorang yang akan menyembelih, ya, sudah memegang alat. Bayyistaratu lahu al-qasdu, maka disyaratkan ada qasd, ada niat, yaitu niat untuk berburu atau niat untuk menyembelih. Walau sakatat al-alatu min yadihi, Fakutilat saydan lam yahil li'adamil kastu minhu. Dan kalau seandainya alat tersebut jatuh dari tangan, kemudian bisa membunuh binatang buruan tersebut, maka tidak halal ya. Karena dia tidak ada niat untuk menyembelih atau berburu. Misalnya ada seseorang ingin menyembelih ya kan? Belum baca bismillah, ternyata apa ini? Boloknya lepas ya kan? Lepas. Ternyata mengenai pas mengenai apa? Air binatang tersebut. Maka yang seperti ini tidak dihukumi menyembelih. Karena tidak ada niat untuk menyembelih. Dan juga tentunya dia belum baca bismillah ya. Wa kadza la ilasal kalbu al-kalba binafsihi al-kalbu binafsihi. Dan begitu juga kalau seandainya anjing tersebut lepas sendiri. Anjing tersebut lepas sendiri tanpa komando si pemiliknya. Waqa tala saydan lam yahil li adami isali sahibi lahu. Kemudian binatang tersebut bisa membunuh binatang buruan, maka tidak halal bagi pemilik tersebut untuk memakan dari hasil binatang tersebut yang tanpa dilepas, namun lepas sendiri. Karena apa? Karena si pemiliknya tidak ada niat untuk melepas atau niat untuk memburu. Ba'adami kosdi dan tidak ada niat kosat. Baman roma saydan fa'asa bagai roha sebagai ruhu. Bi'ain katala jama'atan minasaid ala jami' liwujudil kosdi. Berbeda dengan seorang yang melempar ya, binatang buruan. Misalnya seseorang menembak kijang ya kan. Ada 5 kijang ini. Atau 3 kijang. Dia membidik yang paling dekat. Tentunya ternyata mengenai belakangnya. Ya. Atau mengenai yang lainnya. Halal jami' maka halal sebetulnya. Liwujud pasti karena dia adanya niat untuk berburu. Adanya niat untuk berburu. Karena ada sekumpulan ya. Kalau enggak ini yang kena. Ya. Ya jelas dia ada niat untuk berburu. Kemudian syarat yang satu rabi, syarat yang keempat. Tasmiyatu inda irsal sahmi awil jarihati. Yaitu dengan menyebut nama Allah tatkala melepas panah atau melepas binatang buruan atau binatang pemburu. Bi'ayakul dia dengan mengucap bismillah. Rikali Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 121. Wala ta'kulu mimma lam yadhkur ismallahi 'alaih. Dan janganlah kalian makan dari binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah. Rikali Ta'ala dan juga firman Allah Ta'ala. Fa'kulu mimma amsakna 'alaikum wa'kur ismallahi 'alaih. maka lah dari apa-apa yang bisa dilumpuhkan oleh binatang pemburu tersebut untuk kalian, dan engkau telah menyebut nama Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asataka al-bakal mu'allam wa zakarta ismallahi alaihi faqul mutawakkal." Dan apabila engkau melepas anjingmu yang telah dilatih dan engkau telah membaca bismillah, maka makanlah. Mutawakkal. Wa idza talaka tasmiyata lam yahil as-sayd. Dan apabila si pemburu tersebut tidak membaca bismillah tatkala melepas binatang pemburunya, maka tidak halal binatang buruannya. 50 mil ayat wal ahadis, sebagaimana maksudnya ayat dan hadis-hadis tersebut. Wa yusannu ayyakula ma'a tasmiyati, dan juga disunahkan di samping dia menyebut nama Allah dengan kalimat Allahu Akbar, yaitu bismillah Allahu Akbar. Maka ini Allahu Akbar ini sunnah, sedangkan bismillah ini wajib. Kama yuqalu dzalika fil zakat, sebagaimana yang diucapkan tatkala seorang menyembelih. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dzabaha yaqul bismillah wallahu akbar. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menyembelih, beliau berucap bismillah wallahu akbar. Sampai sini wabillahi taufiq wal hidayah, barakallahu lakum wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.